طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل الآن إلى باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه. باب larangan seorang pembeli untuk menjual apa yang dibelinya sebelum dipegang atau sebelum dikuasai. Al-hadithu rabi' wassitun ba'dal mi'atain, hadis yang ke-264. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ibta'a ay man ishtara, siapa yang membeli ta'aman, fala yabi'hu hatta yastawfi. Ta'am maknanya makanan, dan seringkali ta'am bermakna gandum atau bur. Tetapi kadang-kadang makanan maknanya adalah semua biji-bijian yang ditakar. Yang ditakar. Kalau seseorang membeli makanan atau korma atau gandum dan sebagainya, jangan dijual hingga yastawfi, hingga dia benar-benar mengetahui jumlah takarannya. Yastawfi dari kata wafa. Wafa maknanya tepat, benar-benar sekian. Kamu membeli misalnya 30 wasak, kamu pastikan dulu, itu ya Sofi. Kamu pastikan bahwa itu benar-benar 30 wasak. Kalau belinya pakai kil, itu pakai takaran. Kalau pakai wazan, kamu yakin dulu bahwa itu benar-benar sekian kintal. Kamu buktikan atau kamu pastikan bahwa itu benar-benar sekian kintal. Tetapi dalam lafaz lain disebutkan hatta yaqbidahu, hingga digenggam dengan tangannya. Qabadah artinya digenggam dengan tangannya. Wafa tanilah. Maka ini barakallahu fikum. Apakah makna kalimat yastaufi maknanya menggenggam atau menggenggam maknanya yastaufi? Enggak ada kaitannya. Tidak berkaitan secara makna. Tetapi maknanya dan atau waw. Berarti wafa dan qabad kedua-duanya. Wa an Ibn Abbas, dan Ibn Abbas juga menyatakan sama seperti itu. Jangan dijual sebelum kau pastikan jumlahnya, takarannya, beratnya, dan sebelum kau kuasai, kau pegang bahwa itu punyamu. Berarti yang dilarang yang mana? Yang dilarang adalah kita beli sekian karung di toko beras, ya. Saya beli 10 karung. Terus dia pergi, barangnya masih di situ. Mau beli enggak dari ana? Beras 10 karung, harganya sekian. Sudah naik. Masa? Iya. Nih, bayar uangnya. Tuh ambil di tukang beras. Dia datang ke situ, mengambil, mana berasnya si fulan? Sudah saya beli. Bagaimana, apa mahdurnya kira-kira? Apa efek jeleknya? Beberapa perkara menunjukkan efek yang jelek. Contoh, misalnya, kamu siapa? Kamu mengambil, saya beli dari si fulan. Berapa? Sekian. Loh, kata penjual, untungnya besar sekali. Dia hubungin orang pertama, saya gak jadi jual kepadamu, langsung saya jual ke sini. Dia batalkan jual beli yang pertama dengan sekian alasan. Itu mungkin. Kemungkinan yang kedua, pembelinya yang kaget. Ini emang bapak jual berapa? Sekian. Oh, saya rugi dong. Beli dari si fulan mahal sekali. Ya fulan, saya gak jadi beli. Ternyata di toko ini murah sekali. Kamu menipu saya lah akhirnya. Ini barakallahu fikum, sekian banyak perkara-perkara yang merupakan kejelekan-kejelekan akibat tidak adanya istifa dan tidak adanya qabd. Maka qabd itu salah satu dari syarat jual beli. Nanti akan dibahas ikhtilafnya para ulama, apakah itu hanya pada makanan saja atau pada semua barang. Sebab di sini kalimatnya ta'aman, makanan. Kalimat yang asing, al-gharib. Kalimat manibda'a, yakni manishtara. Sudah kita bahas waktu itu tentang ibda'a. Maknanya membeli. Kalau ba'a, menjual. Adapun ta'am, lugatan kullu mat'umin. Secara bahasa adalah semua yang bisa dimakan. Itu ta'am. Dan semua yang bisa dimasukkan mulut, walaupun bukan makanan. Apa itu minuman? Min kullu mat'umin min ma'kulin wa mashrub. Apakah yang dimakan ataupun yang diminum? Wa fi sadril awal idza atlaqa at'am fil Hijaz, di generasi pertama kalau disebutkan kalimat ta'am, insarafa ilal burr khassah. Biasanya yang dimaksud adalah bur secara khusus. Sejenis gandum yang sudah dihaluskan. Al-ma'na al-ijmali. Lamma kana qabdu at'am min mutammimatil 'aqd. Karena yang namanya memegang makanan yang sudah dibeli itu termasuk kesempurnaan akad. Wa mukammilat al-malik, maaf, al-mulk, kepemilikan. Dan kesempurnaan kepemilikan. Maka naha syari' al-hakim al-mushtari an bayhi hatta yaqbidahu wa yastawfihi. Oleh karena itulah dilarang pembeli untuk menjualnya sampai sempurna kepemilikan. Dua ini, istifa dan qabd, adalah mukammilat al-mulk atau al-milk, kepemilikan. Baik. Maka seorang yang membeli makanan atau membeli apa yang dibeli, jangan dijual sampai tamah, sampai kepemilikan sempurna. Di antara yang menunjukkan kepemilikan sempurna adalah penguasaan barang. Saya beli, taruh gudang saya, bawa oleh tukang-tukangnya ke gudangnya, itu sudah punya saya. Kalau masih di sana, belum ada kesempurnaan kepemilikan, masih di tempat penjualnya. Ini barakallahu fikum yang sering dilanggar zaman sekarang karena adanya jual beli online. Secara online dia beli, ya saya beli. Di tempat yang sama, barangnya belum dipindah, sudah mengatakan kepada orang ketiga, saya jual barang ini kepada kamu sekian. Oh iya, saya terima. Tolong kirim ke sana. Ini orang yang membeli dan menjual tidak melihat barangnya sama sekali. Apakah yang mereka namakan dropship atau yang sejenisnya, wallahu alam. Itu barakallahu fikum yang kurang dari jual beli tersebut adalah al-qabd. Tidak adanya al-qabd, penguasaan barang. Kalau barangnya ternyata dari sana jelek, dia enggak tahu. Yang ini marah-marah, kok barangnya begini-begini? Oh, saya enggak tahu. Bagaimana sih kamu berjual kok enggak tahu? Karena enggak ada penguasaan barang. Ini masya Allah, agama sudah menentukan larangan. Jangan menjual barang yang kau beli sampai engkau benar-benar menguasai barang tersebut. Baik. Nah syari' al-hakim al-mushtari an bay'ihi hatta yaqbidahu wa yastawfihi. Maka syariat yang mulia ini melarang sang pembeli untuk menjualnya hingga dia benar-benar memegangnya dan benar-benar menguasainya dan yakin dengan jumlah takarannya dan jumlah timbangannya. Di sini pakainya wow, karena memang dua kata yang berbeda, penguasaan barang dan memastikan berapa jumlahnya. Wa yakunu tahta yadihi wa tasarrufihi, yang berarti sudah dikuasai di bawah kekuasaan dia. Li'annahu qabla al-qabdi 'urdatan lit-talafi fi dhamanil ba'i', karena sebelum dipegang, sebelum dikuasai, urdatan lit-talaf, masih memungkinkan ada kerusakan-kerusakan di dalam jaminan sang penjual. Penjual sudah menjualnya, harusnya dia sudah tidak bertanggung jawab lagi. Ambil itu barangmu, saya enggak mau tahu. Tetapi sang pembeli tadi masih dibiarkan di situ dan ditawarkan ke orang lain. Ini barakallahu fikum, ada sesuatu yang salah di sana, yaitu dia menyerahkan tanggung jawab pada orang yang sesungguhnya bukan penanggung jawabnya. Dia biarkan barangnya pada seorang yang sudah tidak memilikinya. Itu sudah milikmu, bukan milik dia. Wa li'anna al-'aqd 'alayhi qabla al-qabd. Karena akadnya sebelum dia kuasai barangnya. Apakah benar 10 ton, apakah benar dia ada 100 kintal, apakah benar barangnya bagus, apakah benar barangnya seperti yang kamu minta, apakah sudah diperiksa atau belum, asli atau palsu, apakah ini masih sekian pertanyaan. Dalam keadaan dia belum tahu, belum menguasai barangnya. Warubama sababu fashil aqdil awal, dan bisa jadi akan menyebabkan pembatalan jual beli yang pertama. Yang pertama, penjual baik menjual. Kemudian orang kedua membeli dari orang pertama. Kemudian setelah membeli, dia menjual lagi ke orang yang ketiga sebagai pembeli dari pembeli. Mushtari dari pembeli pertama. Baik, tetapi barangnya masih di orang pertama, masih di dalam kekuasaan orang pertama. Ini barakallahu fikum, berarti orang kedua ini memiliki satu kesalahan dalam jual belinya, yaitu tidak adanya qabd, enggak adanya penguasaan barang. Dia membeli dari orang kedua tetapi mengambil barangnya dari orang pertama. apakah benar sekian jumlahnya, apakah benar barangnya bagus, apakah benar itu yang dimaksud, apakah lam yastawfi, belum dipastikan. Fa in kana bi khasaratin, kalau ternyata rugi, hawala al mushtari al fasakh, kalau ternyata rugi, pembeli yang ini akan membatalkan ketika mengambil barang ke sana. Berapa harganya? 100. Ternyata dia beli dari sini 200. Ya jelas dia akan membatalkan. Di sini jual 100. Ih, siapa? Kenapa emangnya? Aduh, saya beli sama si Fulan 200. Memungkinkan dia akan membatalkan atau kecewa berat. Tapi wa in kana bi ribhin, kalau ternyata dengan keuntungan, hawalal ba'i hawalahul ba'i', kalau ternyata melihat keuntungan dua kali lipat, bisa jadi penjual yang pertama yang akan membatalkan. Kamu beli dari dia berapa? 200. Dia enggak ngasih tahu kalau belinya dari dia 100, tapi dia yang merasa berat. Kalau saya jual langsung kepada dia, saya dapat untung besar. Tiba-tiba dia batalkan. Ini barakallahu fiikum, karena tidak adanya penguasaan barang. Apalagi efek samping yang jeleknya, kalau ternyata si penjual pertama ini, yang penjual pertama ini tidak tepat dalam menimbang, tidak tepat dalam menakar, ada kurang 1 ons setiap kilonya, atau ada kurang 1 kilo dalam 1 kintalnya. Ini gak tahu, serahkan saja nih. Dalam kalian gak tahu jumlahnya pas atau gak pas. Maka yang ini ketika melihat kurang 1 kilonya, kurang 1 ons, 1 kintalnya kurang 1 kilo, dia marah-marahnya ke sini. Kamu gimana jual kepada saya? Apa dia bilang nanti jawabnya? Saya gak tahu, saya gak nakar. Lu kamu yang jual, kok kamu gak tahu jumlahnya berapa? Ini barakallahu fikum, jeleknya kalau jual beli tanpa qabdah, tanpa penguasaan barang. Maka Rasulullah SAW katakan, la tabi' hatta tastawfi, jangan jual sampai kau pastikan benar-benar jumlahnya seperti yang kau beli. Ikhwanuna a'azakumullah, ma yustafadu min hadzal hadits, istafadna min hadzal hadits fawaid, منها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. Yang pertama, larangan menjual makanan, biji-bijian dan sejenisnya sebelum dikuasai barangnya. وفي اللفظ حتى يستوفيه, dalam lafaz lain disebutkan hingga dipastikan takarannya. Ma yash'ir bi annahu khasun bima yahtaju ila haqqi tawfiyah. Di dalam lafaz hadis yang yastawfihi, sampai dipastikan takarannya, mengisyaratkan bahwa itu khusus pada barang-barang yang ditakar atau yang ditimbang. Wa fil makili wal mauzun, makil yang ditakar 1 liter, 2 liter, 3 liter. Mauzun yang ditimbang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Wa fi lafdhin hatta yaqbid ma yufidu umum an-nahy 'anil bay'. Dan dalam hadis disebutkan dalam lafadznya hingga digenggam. Yufidu umum an-nahy 'anil bay', menunjukkan keumuman larangan tersebut dari semua yang dibeli. Apakah fil jazaf? Jazaf itu yang dihitung 1, 2, 3, 4. Wal makil, yang ditakar 1 liter, 2 liter, 3 liter. Wal mauzun, yang ditimbang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Wa ya'til khilaf fi dhalika insyaallah, maka terjadilah khilaf karena dua lafaz yang berbeda tadi. Satu lafaz dengan kalimat yastawfi, satu lafaz lagi yaqbid. Mengapa perbedaan terjadi? Karena kalau kalimat yastawfi berarti pada barang yang ditakar dan dikilo saja. hanya pada barang yang ditakar dan dikiro, berarti biji-bijian, korma, beras, gandum dan sejenisnya. Baik. Tetapi kalau yakbid qabada pada semua barang, penguasaan barang itu pada semua barang, berarti am, yang ini am, yang ini khos. Mana yang benar, mana yang rajih? Apakah ini khos untuk makanan yang ditakar atau am untuk semua benda? Syarat qabdah tadi nanti akan datang khilaf insyaallah. Yang ketiga, jawazu bai'ihi ba'dal qabd wal istifa. Yang ketiga, mafhum mukhalafah dari yang pertama. Kalau tidak boleh hingga dikuasai dan hingga dipastikan, berarti kalau sudah dikuasai dan sudah dipastikan, boleh dijual lagi. Mengapa? Al-milku tam, kepemilikan sempurna. Ya terserah kamu, mau dimakan, mau dijual, mau dihadiahkan, mau disewakan, mau di terserah, mau dibagikan, itu punya kamu sudah. Berarti jawazu bai'ihi ba'dal qabdi wal istifa, boleh menjualnya kembali setelah dikuasai barang tersebut, setelah dipastikan jumlahnya dan takarannya. Yang keempat, an-nahyu warada fil hadis bitasarruf fihi bil bay'. Yang keempat, kita dapatkan faedah larangan yang tersebut dalam hadis bitasarrufi fihi bil bay', larangan untuk menjual barang yang sudah dibeli tapi belum dikuasai. Itu kan tasarruf, salah satu dari tasarruf. Tasarruf itu berbuat apa saja pada yang dia beli. Salah satunya menjual. Menjual dilarang. Apalagi yang dilarang? Apakah cuma menjual saja? Kalau kamu membeli barang dan sudah dimiliki secara sempurna, itu sudah urusan kamu, bebas. Apa maknanya bebas? Dia tasarruf, dia lakukan apapun pada miliknya, kaifa yasha. Oke, kaifa. Punya saya. Baik. Sekarang kalau belum qabdah, belum yastawfi, hal yajuzul bay' la yajuz. Ini naha anil bay'. Baik. Sekarang pertanyaannya, tasarruf itu bukan cuma jual beli, bukan cuma jual. Bagaimana tasarruf yang lain? Boleh enggak saya bagikan kepada fuqara masakin? Belum qabdah nih. Ayo anak-anak, oi, papa-papa, ibu-ibu, itu di toko itu ada beras buat kalian semua, ya. Ambil masing-masing 1 kilo. Belum dikuasai, belum dipegang, belum dihitung. Yajuz am la yajuz, atau dia berikan sebagai hibah, atau dia apalagi sewakan dan seterusnya. Adh-dhahir tampaknya wallahu alam bahwa yang dilarang adalah hanya menjual kembali. Tetapi para ulama menyatakan ulhiqa kathiran minal ulama atau alhaqa kathiran minal ulama. Kebanyakan para ulama memasukkan juga larangan tadi seperti Syafi'iyah dan Hanabilah pada semua akad-akad tetapi yang semakna dengan jual beli. Kalau ini sedekah tidak masuk. Riba juga tidak masuk. Tetapi kalau sama dengan jual beli tidak boleh. Emang ada yang sama dengan jual beli? Yang mirip dengan jual beli. Tahta musammal bay', yang masih di bawah kata jual beli. Au takunu wasilatan ilaihi, atau wasilah ke sana. Seperti ijarah, persewaan. Jadi kalau bukan makanan berarti. Kalau umum sifatnya, berarti barangnya sesuatu yang bisa dipakai. Dan itu pakai, padahal belum yastawfi. Wal hibah ala iwad. Hibah ala iwad. Apa bedanya dengan jual beli? Hibah itu kan pemberian, tetapi ada penggantinya. Kalau jual beli sengaja menjual barang tersebut dengan harga. Kalau ini enggak, dia hadiahkan. Karena imbalannya tidak besar. Saya kasih hadiah ini semua buat kamu, asal kamu mau lakukan ini. Itu juga sama. Atau barang itu biar tinggal tempat saya, saya akan hadiahkan ini semua buatmu, itu yang di toko itu. Saya belum ambil, saya belum timbang, saya belum tahu. Enggak boleh juga. Ar-rahn sebagai jaminan, borok saya utang. Jaminannya itu yang ada di toko sana. Wal hiwalah kepindahan kepemilikan, sama saja. Barakallahu fikum. Yang kelima, amma ma'adal bayi' wa man yujri majrahu, adapun yang selain jual beli dan selain mayajri majrahu, selain yang mirip dengan jual beli, fayajuzu tasarrufi, maka boleh dia lakukan apapun pada barang-barang tadi. Li'annaha uqudun yatasama fiha bil gharad al-yasir, karena itu adalah akad-akad yang dimaklumi gharadnya yang ringan. Wali'annaha lam taqsid lirribah, karena itu bukan tujuan ribah. Dipaham? Kemungkinan tidak dipaham kalau tidak diberi contoh. Tadi yang tidak boleh apa? Sebelum qabd, sebelum istifa, yang tidak boleh dijual atau yang sejenisnya. Tadi hibah dengan iwab dan sebagainya. Tapi sekarang kalau bukan jual beli, tadi ya, atau sedekah, apalagi yang tidak sama sekali sama dan tidak sejenis dengan jual beli. Dengan kata lain, tidak mengambil keuntungan, tidak mengambil keuntungan. Li'annahu, kata beliau, lam yaqsid ar-ribah, lam taqsid ar-ribah, tidak memaksudkan untuk riba. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Mengapa? Karena kalaupun ada goror, gorornya yasir. Ini hadiah-hadiah kan buat kamu. Ambil itu di toko fulani, satu kintal beras. Hah? Diambil oleh si fulan. Merek apa enggak tahu, bawa satu kintal. Ternyata isinya cuma 9 kintal. Ya, ada goror ada, tapi yasir. Ya tasamah. Mengapa ya tasamah? Karena ini bukan jual beli. Bukan dimaksudkan udah untuk riba. Orang tadi dikasih hadiah satu kintal ataupun 9 kintal, enggak akan protes. Kamu kasih saya sekintal kok cuma 9? Enggak akan, karena bukan jual beli. Berarti gorornya gororun yasir. Demikian pula apalagi kalau dibagikannya pada orang banyak, sedekah. Untuk sekian orang miskin tolong ditakar 5 kiloan ya. Ditakar 5 kiloan kemudian dibagikan untuk mereka semua. Masya Allah. Jazakallah khair. Ternyata 9 on semua. Petugasnya pedagangnya dosa. Sedangkan kamu meniatkan sedekah dapat pahala walaupun ternyata cuma 9. Merekanya juga mendapatkan 9 on. Mereka sudah terima kasih, sudah syukur-syukur. Walhamdulillah mendapatkan sedekah. Ada gharar? Ada. Tapi gharrun yasir. Berarti yang dilarang sebelum istifa, sebelum qabd adalah jual beli dan yang semirip dengan jual beli. Tasarruf yang lain, pemakaian yang lain yang bukan jual beli dan tidak mirip juga dengan jual beli, maka itu tidak mengapa walaupun belum dipastikan jumlahnya, walaupun belum dikuasai barangnya. Mafhum? Hanya jual beli dan sejenisnya yang dilarang. Intaha mulakhasan barakallahu fikum. Ada hunaka soal? Ada pertanyaan di sini? Dengan fitnah jual beli online, penguasaan barang sudah mulai dilupakan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Padahal penguasaan barang itu sangat penting. Barakallahu fikum.